sampai di mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhib rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala faslun وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهما dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi Khaibar menjadi 36 sahma, 36 bagian. Jama'a kullu sahmin 100 sahm. Jama'a kullu sahmin 100 sahm. Setiap bagian dibagi menjadi 100. Jadi barakallahu fiik. Fakana 3600 saham. Maka jadinya bagian itu 3600 bagian jatah. Fakana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lil muslimin nisf min dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan, Rasulullah dan kaum muslimin mendapatkan separohnya. Wahyu al-Qasama numiati saham, yakni 180 bagian. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kasahmi ahadil muslimin. Rasulullah mendapat satu bagian sama seperti kaum muslimin yang lainnya. Wa azalan nisfal akhar wahwa 1800 sahmin li nawaibihi. Dan beliau menyisihkan separuhnya yang lain, yaitu 1800 bagian untuk nawaibihi. Yani Rasulullah adalah bagian dari kaum muslimin yang mendapatkan satu bagian. Adapun separuh dari keseluruhannya itu untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Jadi 360 dibagi menjadi 2. Separuh untuk kaum muslimin secara umum dan separuhnya dibagi untuk prajurit yang hadir dalam perang Khaibar. Paham barakallahu bikum, ini pembagiannya. Wa ma yanzilu min umuril muslimin, dan separuhnya itu 1800 bagian itu untuk kebutuhan kaum muslimin dan untuk perkara-perkara yang muncul di tengah kaum muslimin yang membutuhkan dana. Barakallahu bikum. Qala al-Baihaqi rahimahullah wa hadha li anna Khaibar futiha syatruha unwa wa syatruha sulha. Berkata Imam Al-Baihaqi, dibagi demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Khaibar separuhnya ditaklukkan dengan perang, separuhnya lagi dengan sulh. Faqasama ma futiha unwa tam baina ahli al-khumsi wal ghanimin. Maka dibagilah separuhnya yang ditaklukkan dengan cara peperangan untuk orang yang hadir dalam peperangan tersebut setelah dikeluarkan seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya. Wa azalama futiha sulhan linawaibihi wa ma yahtaju ilaihi min umur muslimin, dan beliau menyisihkan separuhnya untuk kebutuhan kaum muslimin dari urusan-urusan kaum muslimin yang ada. Qultu, aku katakan, wa hadha bina'u minhu ala asli Syafi'i rahimahullah. Aku katakan ini dibangun di atas pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. annahu yajibu qismal ardi al mubtatahati unwatan kama tuqsamu sa'irul maghanim. Yani wajib bagi penguasa untuk membagi harta ganimah barakallahu fikum yang ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan peperangan untuk semua orang-orang yang hadir di situ. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i. Falamma an lam yajidhu qasama nisfa min Khaybar. Baik. Falamma lam yajidhu qasama nisfa min Khaybar qala innahu futiha sulha. Yajidhu qasama nisfa min Khaybar, ketika Al-Imam Syafi'i dan yang berpendapat dengan pendapatnya tidak mendapati jalan keluar dari pendapat asal ini, ya mereka harus mengatakan bahwa separuh barakallahu fikum separuh Khaybar ditaklukkan dan separuh lagi dengan perdamaian. Paham insyaallah pembahasannya ini. Al-Imam Syafi'i mengatakan semua harta ghanimah yang didapatkan dalam peperangan maka harus dibagi secara keseluruhan. Kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi menjadi dua, separuh diperuntukkan untuk kebutuhan kaum muslimin secara umum dan separuhnya lagi untuk orang yang hadir dalam peperangan. Karena ini yang didapati dalam kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akhirnya harus berpendapat bahwa separuh Khaybar ditaklukkan dengan peperangan, separuhnya lagi dengan unwah, dengan sulh. Qala innahu fi sulha wa ma wa man ta'ammala as-sayr as-siyar wal maghazi haqqa ta'ammul, maka barang siapa yang memperhatikan mencermati kisah peperangan Khaybar, tabayyana lahu annahu Khaybar lahu anna Khaybar innama futihat unwah, jelas oleh dia kalau dia mencermati memperhatikan betul peperangan yang terjadi di Khaybar, dia pasti akan mendapati bahwa seluruh Khaybar ditaklukkan dengan peperangan. Tidak ada perdamaian di sana. Semua ditaklukkan dengan peperangan. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaula ala ardiha kullaha. Taib ala ardiha kulliha bisayfi unwatan. Dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai negeri Khaybar semuanya dengan pedang dan peperangan. Walau futiha syai'un minha sulha lam yujilluhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Seandainya Khaybar itu separuhnya ditaklukkan dengan sulh, dengan perdamaian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mungkin bisa mengusir mereka keluar dari negeri itu. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengusir mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Semua sudah milik menjadi harta benda kaum muslimin secara keseluruhan. Menunjukkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengusir mereka, menunjukkan semua telah menjadi milik kaum muslimin. Barakallahu fikum. Tidak mungkin Rasulullah mengusir mereka dari harta benda milik mereka sendiri. Baik. Fainahu lama azama ala ikhrajihim minha qalu nahnu a'lamu bil ardi minkum. Sebenarnya sudah selesai ini, sudah lewat. Tapi tidak apa, kita ulangi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengusir mereka, mereka orang-orang yang mengatakan nahnu a'lamu bil ardi minkum. Nahnu a'lamu bil ardi minkum, kami lebih paham, lebih tahu tentang pertanian dari kalian. Barakallahu fikum. Dan orang-orang Yahudi ma'ruf dengan pertaniannya, ini qadim zaman. Dan sekarang ini menurut kabar mereka pun kembali kepada kebiasaan mereka bercocok tanam, bertanam, tapi dengan teknologi yang luar biasa sekarang. Gurun pasir yang sangat tandus, luas, mereka bisa menjadikannya kebun dan menghasilkan barakallahu fikum sayur-sayuran dan buah-buahan yang sungguh sangat luar biasa karena teknologi. Subhanallah. Nahnu a'lamu bil ardi minkum. Mereka mengatakan, "Tapi kami lebih paham, lebih tahu tentang mengolah tanah bercocok tanam daripada kalian, wahai kaum muslimin. Da'una nakunu fiha, biarkan kami tetap tinggal di sini mengolah tanah ini. Wa nu'amiruha lakum bi syarti ma yakhruju minha, dan kami akan mengolahnya, memeliharanya dengan separuh untuk kami dari apa yang dihasilkan. Barakallahu fikum. Wa hadha sarihun jidda fi annaha innama futihat unwah. Ungkapan mereka ini sangatlah jelas bahwa Khaybar ditaklukkan dengan peperangan semuanya. Wa qad hasala bainal yahudi wal muslimina biha minal harabi wal mubarazati wal qatli minal fariqain ma huwa ma'lum. Dan telah terjadi antara kaum Yahudi dan kaum muslimin di peperangan itu, perang Khaybar itu, betul-betul peperangan, mubarazah, duel, adu tanding dari kedua belah pihak. Ma huwa ma'lum, yang kita ketahui. Walakin lama ulji'u ila hisnihim nazalu ala sulhi alladhi badaluhu. Akan tetapi ketika mereka kepepet, mereka mundur, barakallahu fikum, dan masuk ke benteng mereka. Dan nazalu ala sulhi alladhi badaluhu, dan mereka memberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka berikan. Anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-safra wal bayda, bahwa untuk Rasulullah emas dan perak, wal halqah wassilah, dan halqah ini semua tameng, semua rantai, wassilah, barakallahu fikum, dan persenjataan semuanya untuk Rasulullah. Walahum riqabuhum wa dzurriyyatuhum tayyib wa yujillu min al-ard fa hadha kana sulh. Tayyib. Walahum riqabuhum wa dzurriyyatuhum, dan untuk mereka kendaraan mereka dan anak-anak mereka. Tayyib, dan mereka dikeluarkan dari negeri itu. Fa hadha kana sulh. Walam yaqa bainahum sulhun ayyasha anna syai'an min al-ardi Khaybar lil yahud. Ini sulh, ini perjanjian yang ada pada saat itu. Mereka harus keluar dari, barakallahu fikum, dari negeri itu. Dan ternyata tidak ada berbicara tentang masalah tanah, bahwa tanah masih milik mereka. Barakallahu fikum. Wala jara dzalika al-batta, dan tidak terjadi ini sama sekali. Bahkan ketika mereka melakukan sulh ini, ternyata mereka menyembunyikan sesuatu, maka mereka dianggap pengkhianat, sehingga semua anak-anak mereka, semua istri mereka dijadikan tawanan perang atau dijadikan budak. Sementara mereka diusir keluar, tapi mereka masih tetap pengen bertahan di situ untuk mengolah tanah. Wala jara dzalikal battah walau kana kadzalika lam yakul nuqirrukum ma syi'na. Seandainya tanah itu masih tetap milik mereka separuhnya, maka Rasulullah tidak akan mengatakan kami akan membiarkan di sini sampai sekehendak kami. Barakallahu fikum. Fakaifa yuqirruhum bi ardihim ma syaa. Jadi bagaimana bisa mereka dibiarkan di situ sampai sekehendak kaum muslimin? Suatu yang tidak mungkin karena tanah mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa tanah itu seluruhnya milik kaum muslimin. Walamma kana Umar ajlahum kullahum minal ard, maka ketika di zaman pemerintahan dan kekuasaan Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka keluar semuanya tanpa kecuali. Barakallahu fikum, mengusir orang-orang Yahudi dari tanah Khaybar. Walam yusalihum aidan ala anil ardal muslimin. Dan tidak ada cerita tentang tanah. Pokoknya tanah semuanya sudah menjadi milik kaum muslim dari sejak selesainya peperangan. Wa alaiha kharajun yu'khadhu minhu. Tidak ada cerita tanah, tidak ada cerita upeti yang diambil dari tanah itu. Hadza lam yaqa fa innahu lam yadhrib ala Khaybar kharajan al-badda. Kenapa tidak diambil pajak dari tanah Khaybar? Karena tanah Khaybar sudah menjadi milik kaum muslimin. Fasawabul ladzi la syakka fihi annaha futihat unwah. Maka yang benar di sini, yang tidak ada diragukan lagi padanya, annaha futihat unwah, bahwa Khaybar ditaklukkan dengan peperangan. Jadi seluruh wilayah Khaybar menjadi milik kaum muslimin. Terus bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata membagi dua, separuh untuk kaum muslimin secara umum dan separuhnya lagi untuk pasukan perang yang hadir dalam perang Khaybar. dan Rasulullah termasuk di dalamnya, mendapatkan satu bagian bersama dengan kaum muslimin. Baik. Bagaimana ini? Kata Al-Imam rahimahullah ta'ala, wal imamu mukhayyarun fi ardil unwati baina qismiha wa waqfiha. Dan panglima atau penguasa kaum muslimin terhadap tanah yang menjadi milik kaum muslimin yang direbut dengan peperangan itu kembali kepada kebijakan panglima. Apakah dibagi secara keseluruhan atau diwakafkan? Barakallahu fikum. Taib. Atau separuhnya dibagi, separuhnya diwakafkan. Waqad fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wa'tsalata. Dan Rasulullah telah membagi ini dan melakukan ini. Semuanya diwakafkan atau semuanya dibagi atau separuh diwakafkan dan separuh dibagi. Tiga kemungkinan. Taib. Apakah sama Quraidah wan Nadir? Yang pertama, Bani Quraidah dan Bani Nadir, semua harta mereka dibagi untuk orang yang hadir dalam peperangan itu. Walam yaksim Makkah. Taib. Walam yaksim Makkah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membagi-bagi kota Makkah tanahnya, padahal kota Makkah ditaklukkan dengan peperangan juga. Dan adapun Khaybar, qasama syatra Khaybar wa taraka syatraha. Adapun tanah Khaybar yang ditaklukkan juga dengan peperangan, separuhnya dijadikan wakaf dan separuhnya lagi dijadikan ghanimah, dibagi untuk prajurit yang hadir dalam perang Khaybar. Maka taqaddama taqriru qawli Makkah tafutihat unwatan bima la madfa'alahu. Sudah kita lewati bahwa kota Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peperangan, bukan dengan perdamaian. Barakallahu fiik. Taib. Dan orang-orangnya yang sebenarnya berstatus sebagai tawanan semua dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idhabu taifa antumut tulaqa. Bubarlah, pulanglah kalian semuanya karena kalian adalah orang-orang yang telah dibebaskan. Subhanallah. Wa inama qusimat ala 1800 saham karena kanat tu'mah min Allah li ahli al-Hudaybiyah man syahida minhum wa man ghaba. Wa inama qusimat ala 1800 saham, dan dibaginya 1800 bagian atau jatah. Tabli'anna kana tu'mah min Allah li ahli Hudaybiyah, karena ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang hadir di Hudaybiyah. Karena orang yang hadir di Hudaybiyah sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka mendapatkan ghanimah yang sangat besar dalam waktu dekat, yang dimaksud adalah Khaybar. Man syahida minhum wa man ghaba wa kanu 1400. Dan mereka orang-orang yang hadir dalam Hudaybiyah sebanyak 1400 orang. Wa kana ma'hum mi'ata fars. Farasin. Dan orang-orang yang ada dalam Khaybar Hudaybiyah mi'ata farasin. Barakallahu bikum. 200 kuda wala likuli farasin sahmani, setiap kuda mendapatkan dua bagian. Fakusimat ala 1800 sahmin walam yaghib an Khaybar min ahli Hudaybiyah illa Jabir bin Abdullah. Apakah sama lahu Rasulullah SAW ka sahmi man hadaraha. Kusimat ala 1800. Kenapa pengendara kuda dalam peperangan mereka mendapatkan dua bagian, dua jatah? Karena mereka bisa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh pejalan kaki. Barakallahu fikum. Mereka bisa menyerang dengan secepat kilat dan kembali secepat kilat. Pasukan berkuda ini bisa melakukan perkara yang luar biasa, bisa memporak-porandakan pasukan musuh dengan kecepatan kuda yang dia miliki. Barakallahu fikum. Dan juga karena kuda, barakallahu fikum, harus dipelihara dan butuh biaya. Kuda harus ada pemeliharaan khusus untuknya, sehingga dia bisa kuat untuk dipakai bertempur. Taib. Fakusimat ala 1800 saham, maka dibagilah menjadi 1800 bagian. Walam yagib an Khaybar min ahli Hudaybiyah, dan tidak ada yang luput dari perang Khaybar dari orang yang dulunya hadir dalam perang Hudaybiyah kecuali Jabir bin Abdullah. Taib. Apakah sama lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tetap membagikan untuknya sama seperti orang yang hadir dalam perang Khaybar. وقسم للبار هي 13 من والراجل سهما وكانوا 1400 وفيهم 100 فرس فارس فهذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه. وقام سامي لفارس ثلاثة أسهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم membagi untuk para pengendara kuda dalam peperangan 3 bagian, dan untuk para pejalan kaki 1 bagian. Wakanu alfan wa arba'umiyah, mereka semuanya 1400. Wabihim mi'ata farasin, di antara mereka 200 prajurit berkuda. Hadha huwa sahihul ladzi la raiba fihi, inilah yang benar yang tidak ada keraguan padanya. Wa rawa Abdullah bin Al-Umari An-Nafi' an Ibn Umar annahu a'ta al-farisa sahmaini wa rajil sahma, dan diriwayatkan oleh Abdullah Al-Umari dari Nafi' dari Ibn Umar annahu a'ta al-farisa sahmain, bahwa Rasulullah memberikan para penunggang kuda 2 jatah dan untuk pejalan kaki 1 jatah. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala kana husami'a Nafi'an yaqulu lil farasi sahmaini wa lir rajuli sahma, faqala lil faris wa laysa yashukku ahadun min ahli al-'ilmi fi taqdimi 'Abd Ubaydillah bin Umar 'ala akhihi bil hifd, wa qad anba'ana as-siqah 'an asabina an Ishaq al-Azraq al-Wasiti 'an Ubaydillah bin Umar an Nafi' an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba faris lil farasi bisahmaini wa lil farisi bisahmin. Barakallahu fiik. Berkata Imam Syaikh annahu sami'a Nafi'an yaqul, seakan-akan mereka atau dia mendengar Nabi mengatakan lil farasi sahmain, untuk kudanya 2 jatah dan penunggangnya 1. Barakallahu fiik. Wa lil rajuli sahma. Faqala lil farisi wa laysa yashukku ahadun, beliau mengatakan lil farisi untuk orang yang menunggang kuda. Wa laysa yashukku ahadun min ahli al-ilmi fi taqdimi Ubaydillah bin Umar, dan diriwayatkan lagi bagi para ulama mendahulukan Ubaydillah bin Umar daripada saudaranya dalam masalah hafalan. Waqad anba'ana tayyib astiqatu min ashabina an Ishaq al-Azraq al-Wasiti an Ubaydillah bin Umar an Nafi an Ibn Umar, dari Ubaydillah bin Umar, dari Nafi, dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lil farasi bisahmaini walil farisi bisahmin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk penunggang kudanya 1 bagian dan untuk kudanya, barakallahu fikum, lil farasi bisahmaini walil farisi bisahmin, untuk kudanya 2 bagian dan untuk penunggangnya 1 bagian, jadi 3. Summa rawa min hadithi Abi Muawiyah an Ubaydillah bin Umar tayyib an Nafi an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashama lil farisi 3 asmin sahmun lahu wa sahman li farasihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan untuk kudanya 2 bagian dan untuk penunggangnya 1 bagian. Wa huwa sahihaini, dan ini dalam sahihaini. Wa kadzalika rawahu Tsauri wa Abu Usama an Ubaydillah. Qala Syafi'i rahimahullah wa rawa jami'u majma' Ibnu Jariyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qasama sahma Khaybar ala 18 sahma. وكان ليش ألبان وخمسمائة منهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس بسهمين والراجل سهما. Berkata Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Majma' bin Jariyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi jatah Taib Khaybar ala 18 sahma. Taib 18 sahma, 18 jatah bagian. Wa kana al-jaysu alfan wa khamsumi'ah, dan pasukan perang yang hadir di Khaybar adalah 1500. Minhum salasumnya di baris, di antara mereka 300 pengendara kuda. Fa'atal faris sahmaini, maka untuk pengendara kuda 2 bagian, warrajili sahma, dan untuk jalan kaki 1. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala wa jama' bin Ya'qub ya'ni rawi hadal hadithi an abihi an ammihi Abdurrahman ibnu Yazid an ammihi Majma' ibnu Jariyah syekhun la yu'rafu fa'akhadna ihada fi dhalika bi hadithi Ubaydillah walam nara lahu mislahu khabaran yu'ariduhu wala yajuzu raddu khabarin illa bi khabarin mislihi. Berkata Imam Syafi'i, baik, Majma' bin Ya'qub yakni rawi hadal hadis, dari ayahnya dari pamannya Abdurrahman ibn Yazid, dari pamannya Majma' bin Jariyah, syekhun la yu'raf. Ini syekh yang tidak diketahui siapa orangnya. Fa'akhadna fi dzalika bi hadis Ubaidillah. Maka kita kembali ke hadis Ubaidillah, wa lam nara lahu mithlahu khabara, dan kami tidak melihat yang setara dengannya, yang menentangnya atau menjegalnya. Taib wala yajusu raddu khabarin illa bi khabarin mithlihi. Tidak boleh ditolak satu khabar hadis dengan hadis yang serupa, kecuali hadis yang serupa kuatnya dengan hadis itu. Adapun hadis yang lemah maka tidak bisa dijadikan sebagai barakallahu bikum pembantah. Qala al-Baihaqi wal ladzi rawahu Majma' Ibnu Ya'qub bi isnadihi fi 'adadil jaysi wa 'adadil farsa al-fursan qad khulifa fihi. Fa bi riwayat Jabir wa ahli al-Maghashi annahum kanu 1400 wa hum ahli al-Hudaybiyah. وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشير بن يسار وأهل المغاشي أن الخيل كانت 200 فرس وكان للفرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم. بارك الله بكم. Berkata Imam Al-Baihaqi walladhi rawahu Majma' bin Ya'qub, dan riwayatkan oleh Majma' bin Ya'qub dengan sanadnya dari fi adadil jaysh, dalam jumlah atau pada jumlah pasukan perang dan jumlah kuda yang hadir dalam peperangan, ada khulifa fihi, ini sudah diselisihi, sanadnya juga lemah, kemudian diselisihi oleh hadis yang lain. Fi riwayat Jabir, maka dalam riwayat Jabir wa ahlul maghazi annahum kanu 1400, bahwa sesungguhnya pasukan perang yang hadir di Khaybar adalah 1400, wahum ahlul Hudaybiyah, dan mereka itu adalah orang-orang yang dulunya hadir di Hudaybiyah. 1400 orang. Wa fi riwayat Ibnu Abbas, wa Salim bin Kisan wa Bashir bin Isar wa ahlul maghazi anna al-khayla kanat 200 faras, dan bahwa kuda yang hadir dalam perang Khaybar itu 200 ekor. Wa kana lil farasi sahman, dan untuk kuda 2 jata, wali sahibi sahmun, dan penunggangnya 1, wali kulli rajulin sahmun, dan setiap pejalan kaki 1 bagian. Jadi penunggang kuda dapat 3 dan pejalan kaki dapat 1. Wa qala Abu Darda hadis Abi Muawiyah ashah wal amalu alaihi wa ara al wahma fi hadis Majma' annahu qala 300 faris wa inna ma kanu 200 faris. Berkata Abu Daud, hadis Abi Muawiyah lebih sahih dan itulah yang diamalkan. Wa ara al wahma fi hadis Majma', dan aku melihat kekeliruan ada pada hadis Majma' bahwa dia mengatakan 300 kuda padahal sebenarnya hanya 200 kuda. Waqad rawahu Abu Daud aidan min hadisi Abi Amrata an abihi qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 nafar wa ma'ana faras fa utiya kullu insanin minna sahma wa utiya al-farasu sahmain wa hadha al-hadithu fi isnadihi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Utbah bin Abdullah ibn Mas'ud wa huwa al-Mas'udi wa fihi dha'fun wa qad ruwiya al-hadithu anhu 'ala al-wajhi al-akhar fa qala ataina Rasulullah 3 nafar ma'ana farasun fa kana al-farisi 3 asbin wa dhakarahu Abu Daud aidan. Syahidun di sini kesimpulannya bahwa penunggang kuda dengan kudanya dapatkan 3 bagian. Itu yang kuat hadisnya. Barakallahu fikum, dan pejalan kaki hanya dapat 1 bagian. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini barakallahu fikum tentang masalah jatah pembagian. Intinya Khaybar ditaklukkan dengan peperangan. Semuanya. Barakallahu fikum. Adapun pembagian, apakah dibagi untuk seluruh pasukan perang atau tidak, kembali kebijakannya ke panglima atau penguasa. Barakallahu fikum. Karena semuanya telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diwakafkan, semuanya di barakallahu fikum dibagi, separuhnya dibagi, separuhnya diwakafkan. Semua telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.